الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. معاشر المسلمين والمسلمات، جمعة سبو yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih Kitabul Jihad bab yang ke-48. Bab An-Nisa'ul Ghaziyatu Yardah lahunna wa la yusham. Yardah lahunna wa la yusham. والنهي عن قتل سبيان أهل الحرب. Bab wanita-wanita yang ikut berperang, yang ikut ke medan perang, yurdakh lahunna, diberi mereka, diberi mereka jatah dan tidak diberi dalam bentuk saham, dan tidak dalam bentuk saham hasil peperangan, harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang itu diberikan kepada wanita bukan dalam bentuk pembahagian ghanimah, tetapi tunjangan ya. Sementara pembagian ghanimah itu sudah ada aturan mainnya. Untuk yang berjalan kaki satu saham, untuk yang berkuda dua. Wanita tidak mendapatkan takarannya seperti itu. Kemudian wan nahyu an qatli sibyani ahli alharbi, larangan membunuh ya anak-anak dari para musuh yang diperangi ya. Di sini terjemahannya kaum wanita yang turut bertempur tidak punya jatah yang pasti dari harta rampasan perang, tidak punya harta, tidak punya pembagian yang mengikuti aturannya. Mereka mendapatkan, tetapi dikembalikan kepada keputusan pemimpin perang atau pemimpin pasukan, bukan dalam bentuk pembagian harta harta ghanimah yang telah diatur dalam agama. Kemudian yang kedua di bawah bab ini adalah pembahasan tentang membunuh anak-anak di dalam perang yang merupakan terlarang ya. Terlarang, nahyu, larangan dari membunuh anak-anak di medan perang. Baik, kita baca hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama, hadis 4623. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab qala haddatsana Sulaiman ya'ni ibn Bilal an Ja'far ibn Muhammad an abihi an Yazid ibn Hurmuza anna Najdata kataba ila ibn Abbas radhiyallahu anhuma yas'aluhu an khamsi khilalin. Jadi asal dari hadis ini adalah surat yang diterima oleh Abdullah bin Abbas dari seseorang yang bernama Najdah. Najdah ini Najdah ibn Amir Al-Haruri atau Al-Khariji. Najdah ibn Amir ini salah satu pemimpin pasukan Khawarij yang memberontak ketika itu dengan memiliki ideologi Khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar ya, memberontak dari penguasa disebabkan mereka menilai penguasa itu kafir. Nah, salah satu tokoh pemimpinnya Najdah ini, Najdah, makanya dia punya kelompok namanya Najdah, ya, An-Najdiyat. Ya. Kemudian dia punya kelompok namanya Najdiyat, dinisbatkan kepada beliau, dan mereka terlatih untuk perang. Ya. Ini di zaman akhir-akhir para sahabat, di dinasti Bani Umayyah. Ya. Di dinasti Bani Umayyah, mereka Najdah ini sebagai salah satu pemimpin Khawarij. Namanya Najdah ibnu Amir Al-Haruri. Al-Haruri ini nisbat kepada kelompok Khawarij yang berada di Harura, yang diperangi oleh Ali bin Abi Talib dahulunya. Ya. Jadi Khawarij itu di masa akhir-akhir para sahabat itu dikenal dengan Khawarij, dikenal dengan Al-Haruriyah, Al-Haruriyah atau An-Najdiyat dalam untuk kelompok yang pemimpinnya adalah Najdah ibnu Amir, yang sekarang tidak tahu dari mana apa anginnya tiba-tiba dia ngirim surat kepada Abdullah bin Abbas, isinya pertanyaan-pertanyaan. Ya, isinya ada 5 pertanyaan. Ya, yas'aluhu an khamsi khilal. Dalam surat tersebut Najdah ini menanyakan kepada Abdullah bin Abbas 5 hal. Ya, ada 5 hal. Ketika surat ini dibaca oleh Abdullah bin Abbas, dia berkata, faqala ibn Abbas, "Laula an aktuma ilman ma katabtu ilaihi." Ya, kalaulah khawatir menyembunyikan ilmu, ya, maka saya tidak akan balas surat ini. Kalau tidak khawatir menyembunyikan ilmu, maka saya tidak akan balas. Tetapi karena kalau dia tidak balas, dia menganggap menyembunyikan ilmu karena isinya pertanyaan tentang ilmu membutuhkan jawaban, ya, dia tidak mau mau membalasnya karena dia orang Khawarij. Ya. Tetapi karena dia ditanya tentang ilmu dan dia takut menyembunyikan ilmu, maka dia menjawabnya. Itu kata Abdullah bin Abbas, "Laula an aktuma ilman ma katabtu ilai." Kalau tidak khawatir menyembunyikan ilmu, maka saya tidak akan membalas pertanyaannya ini atau suratnya ini. Kataba ilaihi Najdatu, Najdah menulis surat kepada Abdullah bin Abbas, isinya amma ba'du. Ya, amma ba'du, fa akhbirni hal kana Rasulullah SAW yaghzu bin nisa. Ini pertanyaan pertama. Ya, ini pertanyaan pertama. Beritahukan saya apakah Rasulullah SAW dahulu perang bersama wanita, artinya membawa wanita. Kemudian yang kedua, wa hal kana yadribu lahunna bisahmin. Pertanyaan kedua, apakah Nabi SAW ketika membawa wanita-wanita ke medan perang itu menetapkan mereka sebagai pejuang sehingga mendapatkan jatah ghanimah yang sudah ditetapkan oleh Nabi? Itu pertanyaan kedua. Punya saham sebagai tentara? Ya. Pertanyaan berikutnya, wahal kana yaktulus sibyan. Apakah Nabi dahulu membunuh anak-anak kecil? Pertanyaan berikutnya keempat, wa mata yang qadi yutmul yatim. Sampai umur berapa status anak yatim itu? Ini sudah keluar dari perangnya. Tetapi tetap juga ada hubungannya karena sebelumnya pertanyaan tentang membunuh anak-anak di medan perang. Membunuh anak-anak, kalau tidak dibunuh, ya, sementara orang tuanya terbunuh di medan perang, tentu anaknya yatim. Mungkin itu hubungannya dengan pertanyaan berikutnya, tetapi umum ini, anak yatim yang orang tuanya mati di medan perang, anak yatim yang orang tuanya mati meninggal begitu saja, Nah, sampai umur berapa status keyatiman seorang anak? Pertanyaan berikutnya, wa anil khumsi liman huwa, ya, dan tentang seperlima dari lima bahagian, khumsul khumus, harta rampasan perang itu dibagi lima, ya, seperlimanya ini yang ditanyakan, seperlima yang terkait dengan keluarga Nabi, ya, dzawil qurba. Apa, siapa yang mendapatkannya dari keluarga Nabi? Siapa saja yang mendapatkannya dari keluarga Nabi? Itulah pertanyaan dari Najdah ibn Amir al-Khariji atau al-Haruri. Ya. Itu isi pertanyaannya. Dan Abdullah bin Abbas, ya, menunjukkan betapa tinggi kewaraannya, takut menyembunyikan ilmu. Padahal yang bertanya ahlul bid'ah dan tokoh ahlul bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya, yang menyeru kepada bid'ahnya. Tetapi karena takut menyembunyikan ilmu, mana tahu memang dia mencari, ya, menginginkan jawaban yang ilmiah, lalu dia tidak menjawabnya, tentu dia menyembunyikan ilmu. Kena ancaman menyembunyikan ilmu ini keras, berat, ya, dibelenggu dengan tali dari api neraka. Mengkatama ilman, ya, uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka dirantai atau dibelenggu, diikat dengan pengikat-pengikat yang terbuat dari api, ya. Ini ancaman keras. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengancam dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Ini yang membuat Abu Abdullah bin Abbas, ya, yang awalnya dia tidak merasa nyaman memberikan jawaban kepada ahlul bid'ah, tokoh ahlul bid'ah, da'i ila bid'atihi. Tetapi karena takut menyembunyikan ilmu, dia jawab. Dan ini jawabannya. Langsung ditulisnya balasan surat Najdah ini, fakataba ilaihi ibnu Abbas, maka Abdullah bin Abbas membalas suratnya. Kata Abdullah bin Abbas kepada Najah, katabta, engkau surati saya, tas'aluni, menanyakan kepada saya, hal kana Rasulullah SAW yaghzu bin nisa. Ini pertanyaan pertama, apakah Nabi perang menyertakan para wanita? Ya. Kata Abdullah bin Abbas, waqad kana yaghzu bihinna, ia perang dan menyertakan perempuan dengan tugasnya adalah fayudawinal jarha. Wanita-wanita itu ke medan perang bukan untuk megang senjata, ya, tetapi untuk mengobati orang-orang yang terluka. Yudawinal jarha, ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, apakah mereka punya jatah ghanimah? Maksudnya jatah yang sudah pasti, yang sudah ada takarannya, ukurannya. Ya. Wa yuhdaina minal ghanimati. Wa yuhdaina ihda, ya, diberikan jatah. Diberikan jatah, diberikan harta ghanimah, tetapi tidak seukuran orang-orang yang memegang senjata, yang berada di medan perang dari kaum laki-laki. Mereka diberi, ya, diberikan, tetapi tidak pakai ukuran, tidak ada standarnya, ya. Kalau gaji honorer ada standarnya, tenaga honorer ada standarnya, ada. Kalau di swasta ada juga mungkin, ya. Nah, UMR kan ada standarnya. Ukuran dia enggak, tergantung ghanimahnya. Kalau banyak, mereka dapat banyak. Kalau sedikit, itu mereka dapat sedikit. Ya. Tetapi tidak ada takaran, tetapi mereka meskipun mereka mendapatkannya. Kata Abdullah bin Abbas. Ini kejadiannya, ya. Nabi SAW meninggal tahun 11, sementara kejadian ini di atas tahun 60-an. Ya, di atas tahun 60-an. Wa amma bisahmin falam yadrib lahunna. Adapun saham, yaitu saham setiap pejuang, setiap laki-laki yang ikut perang, nah itu mereka wanita tidak mendapatkannya. Itu jawabannya. Wanita tidak mendapatkan saham dari harta ghanimah, yang maksudnya saham yang telah ditakar, yang telah distandarkan oleh Nabi SAW. Untuk yang berjalan kaki dapat satu saham, yang berkuda dapat dua saham. Ya, harta ghanimahnya, kudanya itu punya saham khusus. Ya, karena kuda itu juga ikut berjuang, ikut berperang. Dan kelebihannya luar biasa, lebih dari pejalan kaki. Nah, ini membuat dia memiliki saham khusus. Nah, itu tidak ditakarkan untuk pembahagian bagi wanita yang mengobati para pejuang yang terluka. Kemudian wa inna, ini sudah jawaban yang kedua ya. Wa inna Rasulullah SAW lam yakun yaqtulus sibyan. Ini jawaban dari pertanyaan tentang apakah Nabi membunuh atau apa hukum membunuh anak-anak. Wahal kana yaqtulus sibyan, apakah Nabi membunuh anak-anak? Kata Abdullah bin Abbas, lam yakun yaqtul as-sibyan. Nabi SAW di medan perang, kalau di medan perang tidak membunuh anak-anak, apalagi yang bukan medan perang. Ya. Di medan perang saja yang suasananya membunuh, ya musuh, anak-anak musuh itu tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Yang anak-anak. Kemudian, fala taqtul as-sibyan, maka fala taqtul as-sibyan, maka jangan kamu membunuh anak-anak. Nabi tidak melakukannya, maka kamu jangan lakukan. Karena memang Najdah, orang Khawarij kerjanya membunuh. Akid ideologinya, ideologi membunuh. Yang tidak sesuai dengan dia, mati. Yang tertangkap oleh mereka dari orang yang mereka anggap musuh, tidak ada ponisnya lain. Pokoknya ponisnya mati. Inilah Khawarij. Yang tidak seakidah, kafir. Yang tidak ikut, yang tidak loyal kepada mereka, kafir. Maka mereka ketika menghukum kafir, halal darah. Nah, semua mereka bunuh. Sekarang ini mereka pertontonkan lagi. Pembunuhan-pembunuhan mereka itu dipertontonkan, divideokan, kemudian disebarkan. Ya, menyebarkan ketakutan. Ini sama sekali bukan dari ajaran Islam. Nabi SAW di medan perang saja kalau ada anak-anak tidak membunuhnya, dan melarang membunuh wanita-wanita. Nah, seperti yang mengobati ini tidak dibunuh ini. Kalau ada, kalau kebetulan melarikan diri pasukannya kemudian tinggal wanitanya, itu tidak dibunuh. Orang tua-tua, sarana ibadah yang misalnya menyerang satu kampung, sarana ibadah mereka tidak diganggu malah. Wanita-wanitanya tidak diganggu, orang tua-tuanya, anak-anaknya. Nah, itulah aturan perang dalam tuntunan agama. Bukan jihad itu adalah orang ambisius menumpahkan darah. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Jihad itu bukan tujuannya sekedar membunuh lawan. Nah, menyebarkan agama. Makanya Nabi SAW ketika hendak menyerang satu kampung, terdengar olehnya seruan azan. Tidak tahu sumbernya, pokok terdengar azan, maka dia tidak jadi memerangi. Tidak jadi memerangi. Dan bahkan Nabi SAW mengingatkan jangan sampai menebang pohon yang di tempat yang diserang. Inilah kaedah-kaedah jihad dalam syariat Islam. Kata Abdullah bin Abbas kepada Najdah, maka jangankan sampai kalian membunuh atau engkau membunuh anak-anak. Wa katabta tas'aluni mata yang qadi yutmul yatim. Engkau juga menanyakan tentang kapan status yatim ini berakhir. Karena definisi yatim kan adalah orang anak yang meninggal orang ayahnya. Man mata abuhu qablal buluh. Anak yang meninggal ayahnya sebelum baligh. Ya. sebelum baligh. Biasanya baligh itu kan bisa saja umur 11 tahun atau 10 tahun sudah mimpi dia, anak-anak itu. Apalagi ada anak perempuan yang haid umur 9 tahun. Aisyah radhiyallahu ta'ala sudah balik umur 9 tahun. Ya. Jadi kalau itu standarnya berarti umur 10 tahun dia sudah tidak anak yatim lagi. Ketika sudah berumur 11, 12, taman SD sudah balik, berarti tidak yatim lagi. Enggak. Ya. Jadi berbeda pendapat memang para ulama tentang batasan anak yatim ini. Tetapi beliau di sini mengatakan, fala amri innar rajula latambutu lihyatuhu wa innahu ladha'iful akhdhi li nafsihi dha'iful ata'i minha fa idza akhadha li nafsihi min salihi ma ya'khudhu an-nasu faqad dhahaba anhu al-yutmu. Kata beliau, maka dia bersumpah. Fala amri, ini salah satu ungkapan penegasan yang ada di tengah-tengah orang Arab. Di samping wallahi billahi walladzi nafsi biyadi, di antara bentuk menekankan yang bisa dikatakan sebagai makna sumpah, fala amri. Tetapi tidak sumpah, hukum syariatnya bukan sumpah ya. Tetapi penegasan, kalau sumpah tentu sumpah kepada dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. La tahlifu bi abaikum. Kata Nabi, jangan kalian bersumpah dengan orang tua, dengan leluhur. Man kana halifan falyahlib, fala yahlib illa billah. Barang siapa yang bersumpah, maka jangan sampai bersumpah kecuali dengan Allah. Man halafa billahi faghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur dan berbuat syirik. Jadi tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Fala amri, dia semakna dengan sumpah, tapi hukumnya bukan hukum sumpah. Dia hanya ungkapan penegasan dan penekanan. Fala amri, maka sungguh, mungkin itu artinya, sesungguhnya salah seorang, kata Abdullah bin Abbas menjawab tentang usia yatim tadi, kapan berakhir, sesungguh ada seseorang, la tambutu lihyatuhu, yang sudah benar-benar tumbuh jenggotnya. Ini menunjukkan bahwasanya jenggot ini tumbuh dari anak laki-laki, dari anak-anak yatim siapapun juga. Wa innahu, dan juga jenggot ini menunjukkan usia yang sudah besar, ya, sudah lewat usia yang yatim sebenarnya. Ya, tetapi ada orang yang dia sudah tumbuh jenggot, sementara dia tetap dha'iful akhdhi li nafsi, lemah dalam mengurusi dirinya. Ya. Tidak tahu mana yang bermanfaat baginya, padahal dia sudah tumbuh jenggotnya. Dha'iful ata, dan juga ketika dia membelanjakan hartanya, ya, mengeluarkan hartanya, dia tidak tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang ada maslahatnya, mana yang mencelakakannya. Jadi belum bisa mengatur dirinya sendiri, ya, walaupun dia sudah tumbuh jenggot. Jadi standar dari anak yatim ini adalah fa idza akhadha bi nafsihi min salihi ma ya'khudhu an-nas, kalau dia sudah bisa mengurusi dirinya, dia punya harta dan bahkan dia sudah bisa mengurus hartanya, membelanjakan sesuai kemampuannya, sesuai kebutuhannya, dan tidak menghambur-hamburkan, dan tahu dia berapa jumlah hartanya, tahu dia bagaimana menjaga hartanya, disimpan di mana, ditabungnya, bukan dimasukkan ke saku, dibawa tas kemana-mana, tentu dia tahu ini uang atau tidak. Nah ini, walaupun sudah tumbuh jenggotnya, dia tetap dalam keadaan statusnya yatim. Tapi kalau sudah bisa mengatur, sudah bisa mengurusi, tahu dia ini harta cukup banyak dan harus simpan, dibawa kemana-mana, berapa yang harus belanjakan, harus beli ini, harus beli itu, berapa yang harus ditabungnya. Nah kalau sudah sampai seperti itu kondisinya, ya, faqad dhahaba anhul yutmu, maka sudah berakhir masa keyatimannya. Makanya ketika kita sekarang, ya, memberikan standar anak yatim itu, ya, kafalahnya, tanggungan untuk dia itu sampai selesai sekolah menengah atas, ya, ini cukup bijaksana, ya, Karena ketika dia sudah mau kuliah atau sudah selesai sekolah tingkat SMU itu, dia sudah matang memikirkan apa yang bermasalah. Bahkan dia sudah memikirkan kemana dia melanjutkan sekolahnya, kuliahnya. Jadi standarnya ya cukup bijaksana sesuai dengan ungkapan Abdullah ibn Abbas ini. Bukan ketika dia sudah umur 15 tahun. 15 tahun umur berapa? Tamat apa? SMP. Ya. Tentu untuk mengurus dirinya saja ini sudah tidak mungkin. Banyak anak-anak SMP yang tidak tahu mana yang mencelakakan dirinya, mana yang tidak. Ya. Dia tahu harta itu untuk diapakan. Maka sangat bijaksana ketika anak yatim yang dikafalahi atau yang ditanggung, ya, kebutuhan dia dan kebutuhan sekolahnya sampai selesai sekolah menengah atas, berdasarkan ungkapan dari Abdullah bin Abbas ini. Kemudian lanjutannya, wa katabta tas'aluni anil khumus, engkau menanyakan pula tentang seperlima, ya, seperlima dari harta rampasan perang. Ya, harta rampasan perang itu dibagi lima, ada seperlimanya untuk keluarga-keluarga Nabi. Ya. Kamu tanyakan ini siapa saja di antara keluarga Nabi yang mendapatkannya. Kata Abdullah bin Abbas, ya, wa katabta tas'aluni anil khumusi liman huwa. Kata Abdullah bin Abbas, wa inna kunna naqulu, dan sungguhnya kami berpendapat, ini pendapat beliau, huwa lana, ya, yang seperlima dari harta rampasan perang itu adalah milik kami. Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Abbas itu juga ahlul bait. Ya. Orang Syi'arah itu tidak memasukkan dia. Ya. Mereka mungkin memasukkan tapi tidak seperti mereka melihat Ali melihat Ali bin Abi Thalib, Al-Husain bin Ali. Ya. Dan keturunan Husain, Abdullah bin Abbas juga keluarga Nabi, ahlul bait. Ya. Ahlul bait. Huwa lana, itu adalah untuk kami. Fa'aba alaina qawmuna dhaka, tetapi kaum kami, yaitu orang Quraisy yang lain, itu tidak mendukung pendapat ini. Yang dia maksud adalah ketika terjadi peristiwa Abdullah ibn Zubair, ya, Abdullah ibn Zubair yang mengarahkan harta rampasan, yang berpendapat bahwa harta rampasan perang itu bukan untuk orang seperti Abdullah bin Abbas tapi yang lainnya. Nah, itu yang dia sayangkan, dan ini pendapat Abdullah bin Abbas. Jadi semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Najdah, ya, Al-Khariji, itu dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Dan memang Abdullah bin Abbas dengan ilmunya yang luas telah banyak memberikan hidayah kepada orang Khawarij. Ya. Ketika di Harura, ya, yang orang Khawarij diistilahkan juga dengan Haruriyah, dia mendebat mereka. Ya, dari sekian ribu orang mereka itu hampir separohnya bertobat. Ya, makanya tidak ada yang paling menghasilkan dalam menjawab kebutuhan umat ini kecuali ilmu, ya. Menjawab penyimpangan-penyimpangan, solusi-solusi untuk umat ini, tidak ada jawaban kecuali ilmu, ya. Ribuan orang setelah Abdullah bin Abbas menghapus, mengikis habis subuhat-subuhat di benak mereka, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ideologi khawaritnya dan kembali kepada petunjuk. Setelah Abdullah bin Abbas meminta izin kepada Amirul Mukminin ketika itu Ali bin Abi Thalib, ya, izinkan saya mendatangi mereka. Dia memakai pakaian yang mewah, pakaian yang rapi, ya, datang kepada mereka. Bayangkan keberanian yang luar biasa. Mereka padahal setelah sebelum itu berperang. Ya, berperang. Khawarij memerontak dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi semua sebenarnya penyimpangan-penyimpangan ini obatnya cuma satu, ilmu yang benar. Ya, ilmu yang benar sampaikan, yang menerima, ya, yang mau mendengar, bisa saja seketika, ya, seketika mendapatkan hidayah. Tadi malam saya sempat bercerita, ketika salah seorang dari keluarga saudara kita di sini di Jawa sana, dia sedang naik kendaraan, tiba-tiba macet. Macet dan macet total, tidak bisa berjalan. Dia heran, ini apa, orang dipasang tenda di luar. Ya. Kemudian dia berhenti pula, ikut pula. Ya, ternyata di situ orang sedang berkumpul. Ya, ikut pula dia. Padahal dia tidak pakaian biasa. Orang tua-tua di kampung-kampung itu dililitkannya selendangnya di kepalanya untuk menutup kepalanya. Ternyata orang sedang ada pengajian. Ramai sekali. Ikut pula dia duduk-duduk. Kebetulan materi ceramahnya adalah tentang harta yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Ya. Semua yang kita miliki akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mending harta yang sekarang ini kita miliki kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengingatkan dia punya piaraan 8 ekor sapi yang besar-besar itu. Ya. Ya, limusin. Orang anak-anak, cucu-cucu, anak-anaknya juga tidak kurang apa dengan dia, karena dia sangat perhatian, mungkin melupakan kebutuhan dia sendiri karena perhatiannya. Mendengar kajian tadi, ya, dan arahan untuk menggunakan harta untuk pada kebaikan, maka seketika itu dia ketika diminta atau diajak untuk umroh, ya, tertarik untuk umroh. Dijualnya 7 ekor sapinya tersebut dan dibawanya cucu-cucunya umroh. Dia berangkat umroh. Padahal berhentinya itu hanya iseng-iseng saja. Ya. Tetapi begitu menghasilkan bila mana Allah bukakan pintu hati, maka orang bisa mendapatkan manfaat. Ya. Seperti yang terjadi pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an. Ketika dia datangi dan menjawab berbagai syubhat, dan ini syubhat, jawaban peristiwa ini ditulis oleh para ulama bagaimana poin-poin perdebatannya, dan mereka terdiam tidak bisa menjawab sekalipun sedikit pun karena memang jawabannya ilmiah. Ya, inilah pengaruh ilmu dalam memberantas segala penyimpangan. Makanya bila mana ilmu disebarkan dengan cara yang benar, dengan tujuan yang benar, maka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberkahi walaupun mungkin keberkahannya tidak cepat prosesnya. Ya, tidak cepat prosesnya. Diceritakan juga ada salah seorang ulama mendatangi di kampungnya sendiri dan dia mengajarkan tauhid bertahun-tahun, tetapi selalu ditentang. Bahkan sampai akhirnya dia diusir dari negerinya. Tetapi pengalamannya mengajarkan orang, tentu tidak semua yang menentang. Ya, ketika dia mengajarkan orang kampung kan pasti akan masih banyak orang-orang yang menerimanya, yang mungkin ketika mendengar mereka tidak terlalu tertarik, tapi setelah mereka orang ini terusir, mereka mulai berpikir-pikir. Benar juga yang disampaikannya si fulan itu ya. Akhirnya dia mulai mencerna, karena hidayah itu terkadang tanpa dipikirkan oleh orang-orang yang membawa hidayah itu. Dia sengal menyampaikan hidayah, dan nanti proses pencernaan oleh orang yang mendengar ini, Allah yang mengatur. Makanya banyak kejadian ketika memberi nasihat ini tanpa pandang bulu ya. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan dinasihati langsung, ketika proses memberi nasihat itu mungkin pengaruhnya tidak terseberapa. Tapi setelah itu Allah mulai bukakan pintu hati orang ini dan dia mulai mencerna. Oh iya ya. Makanya banyak pengalaman yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razzaq. Ketika sekian lama ada orang berjumpa dengannya, kemudian dia menanyakan, masih kenal, ingatkah kamu dengan saya? Tentu tidak akan mungkin ingat. Nah, kemudian dia bercerita, saya orang yang dahulu kamu katakan begini. Ya ketika itu kan saya tidak terlalu ya tidak terlalu menerima lah, karena dengan prosesnya karena segan saja, maka katakan ya ketika seakan-akan menerima, tapi saya tidak terlalu menerima. Tidak lama setelah itu saya mulai berpikir dan menelaah dan mencerna, itulah pintu hidayah yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu adalah sumber kebaikan. Sebarkan ilmu ya kepada siapapun juga, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis berikutnya 4624. Yang tadi dalam hadis ini tentang wanita ikut serta berperang, iya, tetapi bukan mengangkat senjata, tapi mengobati orang-orang yang terluka dan juga memberikan minuman seperti dalam riwayat yang telah kita baca. Kemudian tentang tidak dibenarkannya membunuh anak-anak di medan perang. Berikutnya Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Ishaq ibn Ibrahim kilahuma an Hatim ibn Ismail an Ja'far ibn Muhammadin an abihi an Yazid ibn Hurmuza anna Najdata kataba ila ibn Abbas yas'aluhu an khilalin bimithli hadis Sulaiman an khilalin bimithli hadis Sulaiman ibn Bilal ghayra anna fi hadis Hatim wa inna Rasulullah sallam lam yakun yaqtulu sibyan فلا تقتل السبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتله. وزاد إسحاق في حديثه أن حاتم وتميز المؤمن فتقتل الكافر فتدع المؤمن. Hadis yang sekarang ini sama dengan hadis yang tadi pertama, tetapi sedikit ada tambahan. Kata Abdullah bin Abbas, tidak dibenarkan Nabi tidak membunuh anak-anak, dan maka jangan engkau bunuh anak-anak kecuali, kata Abdullah bin Abbas, ini tambahannya, kecuali bila mana kamu mengetahui anak tersebut seperti pengetahuan Khadir terhadap anak yang dibunuhnya. Bukankah dalam cerita Nabi Musa dengan Khadir ketika berjumpa dengan seorang anak-anak sedang bermain, kemudian salah satu dipegang oleh Khadir, dipukul kepalanya sampai pecah. Ya. Musa bertanya, ini perbuatan yang mungkar. Nah, ternyata tafsirnya berbeda, karena anak ini nanti di masa tua, orang tua kedua orang tuanya saleh, sementara dia nanti kalau sudah dewasa menjadi orang yang kafir. Ya. Nah, pengetahuan untuk yang masa akan datang itulah kecualiannya. Kamu boleh membunuh anak-anak kalau kamu mengetahui anak ini besoknya, lusanya, atau ketika dia dewasa dia akan kafir, dia akan menjadi orang yang bejat, yang dimurkai oleh Allah, silakan. Tapi ini kan tidak ada lagi. Kejadiannya cuma satu kali. Ya. Kalau kamu punya ilmu seperti Khadir, dan ilmu Khadir ini adalah ilmu yang diberitahukan oleh Allah SWT, bukan ilmu ladunia, Allah yang mengajarkan. Ya. Khadir itu bukan ilmu laduni, dia Allah yang mendapatkan, memberikan dia ilmu tentang itu. Pelajarannya dari bagi Nabi Musa hanya dia tidak boleh membanggakan ilmu karena di atasnya masih ada yang berilmu, itu saja. Ya. Dan setelah itu tidak ada lagi orang yang bisa mengetahui masa depan seseorang. Ya. Apalagi masa depan seorang anak kecil. Kemudian ada tambahan yang lain. Ya. Wa tumayyizul mu'mina fataqtulul kafir wa tad'al mu'min. Kalau kamu hendak membunuh anak-anak, boleh dengan syarat kamu nanti kamu tahu bahwa anak ini di usia tuanya atau di ketika dewasa dia nanti jadi orang kafir, yang ini jadi orang mukmin. Yang kafirnya kamu bunuh, yang mukminnya kamu biarkan, kamu tinggalkan. Kalau kamu sudah tahu itu, maka silakan lakukan. Tapi kan kita tidak tahu masa depan seseorang, bisa saja kecilnya dia anak orang kafir, tapi besarnya dia menjadi muslim, mukmin. Ya. Besarnya menjadi orang mukmin, muslim. Bila kamu dapatkan imanan perang, maka jangan bunuh. Karena kamu tidak tahu masa depan anak ini. Nah, itulah tambahan riwayat yang sekarang ini. Masih banyak lagi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 hadis lagi. Dan mungkin tidak bisa kita baca selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini, kita cukupkan 2 hadis yang kita baca yang menjelaskan tentang wanita ikut ke medan perang. Ya. wanita ikut berperang. Dalam riwayat bab sebelumnya, Ummu Sulaim ikut perang Hunain. Sementara perang Uhud siapa yang ikut serta? Aisyah dengan Ummu Sulaim. Kemudian situ juga ada Fatimah radhiyallahu taala anha yang mengobati ayahnya nanti ketika sudah terluka. Dan nampak sekali tugas perempuan atau wanita di medan perang. Mengobati yang terluka, menyediakan minuman seperti kisah Aisyah radhiyallahu taala dengan Ummu Sulaim yang memikul kendi-kendi air yang terbuat dari kulit, nah, kemudian dituangkan ke mulut orang-orang yang sedang berdiri untuk minum. Mereka tidak lagi memegangnya untuk benar-benar mudah bagi mereka untuk minum. Ini yang dilakukan oleh wanita-wanita di medan perang, dan mereka tidak dijatahkan mendapatkan harta ghanimah secara standar atau dengan ukuran yang telah ditetapkan, tetapi mereka juga diberi jatah, diberi mereka pemberian, pembagian, tetapi tidak disesuaikan dengan pejuang-pejuang yang mengangkat senjata. Itu yang kita simpulkan dari dua hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'amala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.